People, kembali lagi bersama saya, Febri Hans. Aku tidak suka body mamamu dah, mamamu dah. Tidak suka mamamu dah, mamamu dah, mamamu dah. Tidak suka mamamu dah, aku tidak suka body. Thank you.